Nah, saya cerita sedikit biar Bapak Ibu paham. Ini baru kasusnya ini, kasusnya baru. Ada suami istri lah yang dia ketemu, ya, ketemu, ya menikah gitu kan. Menikahnya memang saya lupa dia itu dijodohin atau saling cinta. Karena kalau orang menikah karena dijodohin sama saling cinta, itu beda penyakit. Jadi, lu gak percaya. Kalau orang menikah karena dijodohin, akan bisa jadi karakter penyakitnya sama. Gak ada yang stopper, yang satu bablas terus. Contoh suaminya suka banget sama tepung, istrinya juga sama tepung. Dua-duanya nanti ketemu diabetes. Itu, paham ya? Tapi kalau seandainya dia saling cinta, maka suaminya akan jadi stopper buat istrinya atau sebaliknya. Biasanya begitu tuh. Jadi kalau ketemu suami istri penyakitnya sama, ya ini dari yang saya dapatkan gitu kan, coba dicek. Kira-kiranya dulu nikahnya dijodohin atau saling cinta. Atau dipelet yang kedua, yang ketiga. Ya, bisa jadi. Nah, jadi ibu ini sama bapak ini sama nasib. Sama nasib. Kenapa sama nasib? Ibu ini kena kanker payudara sih ingat saya. Ya. Dan perkembangannya itu sudah luar biasa. Sampai sudah metas atau apa saya lupa gitu. Nah, ditanyalah tentang zona pengasuhannya. Karena bagi perempuan, kasih sayang itu menjadi suatu hal yang sangat utama ya, dalam menjaga kestabilan emosinya dia. Oke? Lalu ternyata didapatkanlah bahwa pertanyaan cuma satu kepada si ibu ini. Waktu ibu kecil siapa yang ngasuh? Jawabannya bikin sedih gitu kan, yang ngasuh pembantu. Yang ngasuh pembantu. Kan gitu. Lalu apa hubungannya sama kanker? Ya kan? Baik, saya cerita ini saya tutup dulu di sini ya. Kita terbang dulu ke zaman Nabi Adam. Kesalahan atau dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yang pertama kan dilakukan oleh bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ya tentunya ini bagian dari takdir atau kehendak Allah kan gitu. Dan kesalahan itu hubungannya dengan makanan. Kan Nabi Adam makan, ya, makan buah dari pohon itu. Ya, bukan buah khuldi ya. Ya, disebutkan dalam Quran syajaratul khuld kan gitu, tapi bukan buah khuldi. Nah, buah dari pohon itu. Nah, itu dosa atau kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua apa? Atau dosa kedua apa? Dosa pembunuhan kan? Ya, dosa pembunuhan Kabil dan Habil. Kenapa Kabil membunuh Habil? Karena hasad. Karena dendam, kan gitu. Hasad lah mungkin ya. Nah, ini jadi masalah sebenarnya ya. Jadi memang ternyata setelah kalau kita bongkar-bongkar ya tentang urusan hasad dendam itu cikal bakal. Jadi hasad dendam itu dari yang saya pahami pelajari itu cikal bakal dari semua urusan tumor dan kanker.